Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada sholat isya dan subuh. Sangat berat sekali. Innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat 5 waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.